Bapak Amal, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Amal. Ya. PI melakukan kekerasan diakibatkan karena FPI dihina ya, jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, aliansi ini memang terdiri dari jamaah Ahmadiyah, JIL yang di bawah lindungan Gus Dur ya. Jadi pemerintah seharusnya jangan terfokus pada FPI saja. Seharusnya Ahmadiyah yang sesat menyesatkan itu, mereka semua negara sudah dibubarkan. Kenapa SBY belum berani untuk membubarkan? Saya selaku muslim memang kekerasan tidak dapat dibenarkan ya. Apakah harus dibubarkan ketika ada kekerasan? Kemarin polisi melakukan kekerasan, apakah harus dibubarkan polisi? Apakah supporter bola kerusuhan, apakah dibubarkan? Nah, jadi saya menghimbau kepada elit-elit politik atau elit-elit pemimpin, jangan membuat pernyataan yang membuat adu domba rakyat. Dan rakyat jangan terlalu kebawa masalah FPI. Yeah. Ingat, BBM naik tinggi, kebutuhan hidup tinggi, jangan mau dialihkan masalah ini, akhirnya nanti bisa mati. Mm-hmm. Jadi Islam jangan dilihat dari organisasi, tapi individu kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Amal. Bapak Rahmat, selamat sore. Sore, Mbak. Silahkan, Bapak. Aku aja, Bapak. Saya nggak tahu. Itukah menandakan orang Islam yang bertindak seperti itu? Gitu. Cuma itu aja pemerannya ya. Oke, okay, terima kasih. Bapak Dodi, selamat sore. Halo. Ya, Pak Dodi silahkan. Selamat sore. Silahkan Pak Dodi. Iya, saya jadi pilih sendiri lihat dengar pernyataan FPI. Dia berdakwah di ejek laskar setan. Perbuatan dia ya akhirnya menunjukkan yang dia laskar setan kali ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dodo, selamat sore. Halo, selamat silahkan, sore. Silahkan, ya. Oke, Mbak. Siapapun yang mendengarkan radio ini, kita harus menyikapi dengan bijaksana. Sebetulnya permasalahan inti itu adalah kenaikan harga BBM. Hati-hati yang sekarang sudah 130 bahkan bisa 150 atau 200 per barel. Itu rakyat bisa mati semua. Ini hanya merupakan pengalihan, ya, pengalihan. Pernah saya membaca sebuah buku intelijen untuk mengalihkan suatu wacana yang besar, biasanya akan dimunculkan wacana besar juga. Kebetulan sekarang ada masalah FPI ini. Akhirnya rame-rame para pejabat petinggi negara kita yang nomor satu itu, baik Gus Dur, JK maupun SBY, sama-sama membangkitkan semua untuk mengalihkan perhatian rakyat Indonesia ini sebenarnya. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Jeffrey, selamat sore. Halo, selamat sore. Silakan Bapak. Kalau saya melihatnya begini, yang salah itu bahwa FPI itu memang dihina secara kasat. Tapi kenapa mereka harus memakai fisik? Kemudian yang masalah Bapak tadi bilang pengalihan perhatian, oke, saya juga setuju itu. Tapi Gus Dur itu sendiri kan juga orang yang menolak BBM. Jadi bagaimana mungkin dia bahwa dia mengalihkan ini dari masalah BBM. Terima kasih. Iya, Bapak Suhuan, selamat sore. Sore. Silahkan. Ya, saya hanya ikut gabung begini aja. Ini lupa masalah pokok kelihatannya nih. Terus yang kedua, ini para tokoh saling mencela di televisi di mana justru membangkitkan amarah di akar rumput. Tidak lagi membela kebenaran, tapi membela tokoh masing-masing. Mm-hmm. Karena itu hentikan semua dialog, pembicaraan di televisi apalagi. Karena yang ini mencela ini, yang ini mencela ini. Islam dengan Islam akhirnya. Oke, okay, yeah. Terima kasih. Terima kasih.